Ake sapa bisahibil mali kelawan kang duweni bondo. Bayakulu mongko dawuh sapa Allah alam wasi alaika hatta lam adaka tahta ju'ila ahadin. Alam wasi ana ta ora jembarake ingsun alaika ing atase sira hatta lam ada. Sehingga ora ngejarno sapa ingsun ka ing sira ora tak umbarno tahta ju'hale butuh sapa sira ila ahadin maring wong siji. Wahai orang kaya, bukankah ketika kamu di dunia dulu aku beri keluasan rezeki sehingga kamu tidak aku biarkan membutuhkan orang lain, semua aku cukupi. Fayaqulu mongko matur sapa rajul sahibul mal, balang nggih ya Rabbi duh pangeran kula, nggih pancen makaten kedadosanipun. Fayaqulu mongko dawuh sapa Allah, fama amilta fima ataituka. Fama mongko tayo apa? Fama mongko ing apa amilta wis nglakoni sapa sira? Fima ing dalem bondo ataiku kang wis paring sapa ingsun kaing sira. Dengan hartamu yang melimpah, dengan kekayaanmu yang seperti itu, apa saja yang sudah kamu lakukan? Fayaqulu mongko matur sapa sahibul mal, kuntu asilur rahima wa atasaddaku. Kuntu ana sapa kula riyinku nalika sik teng donya niku asilu. Selalu nepung sapa kula rahima ing paseduluran. Wa atasaddaku lan damel sedekah sapa kula. Wala kula riyin niku teng donya selalu silaturahim pengene derek-derek kula selalu nyiapaken harta kangge sedekah. Faya kulu mongko dawuh sapa Allah, kadzabta, goroh sira, ora ngono. Wa taqul lan banjur melu-melu muni sapa malaikatu malaikat, kadzabta, yo goroh sira. Fayaqulu mongko dawuh sapa Allah Gusti Allah Subhanahu wa taala, bal aradta an yuqala innaka jawadun. Bal aradta bali ngarepaken sapa sira an yuqala arep ento diucapaken apa sing diucapno innaka jawadun. Innaka sak temene sira Pak Mas iku jawadun wong sing dermawan. Wah, boten enten tiyang loman kaya sampean iku jan. Sak donya niki sing paling loman namung sampean. Faqad qila mongko teman-teman wis diucapaken apa zalika mengkono-mengkono innaka jawadun. Dan ucapan innaka jawadun sudah dikatakan banyak orang di dunia dulu. Wa yutaran banjur ditekake sapa biladzi kelawan wong kutila kang wis dipateni terbunuh sapa lati fisabilillah ing dalam perang sabilillah. Fayaqulu mongko dawu sapa Allah Gusti Allah, ma fa'alta. Ma ing apa fa'alta wis agawe sapa sira? Fayaqulu mongko matur sapa lati umirtu bil jihad fisabilillah. Faqataltu hatta kutiltu. Umir tumpun diperintah sapa kula bil jihati kelawan berjuang. Berjuang fisabilika ing dalam dalan panjenengan. Faqatal tu mongko banjur budal berjuang perang sapa kula hatta kutil tu. Sehingga dipateni sapa kula. Fayaqulu mongko dawuh sapa Allah Gusti Allah taala, kadzabta. Goroh. Watakulan bajur melu ngucap sopal malaikat tu malaikat kadzab tak goroh. Wayakulan bajur dawu sopal logus Allah bal arudeta an yukola fulanun jari. Balaro tetap baling ngarepaken sapa sira an yukola arep yen to diucapaken. Fulanun utawi si fulan iku jariun kendel iku lho. Wong kendel tenan, anggere enek perang ning dhek melu. Fulanun jariun. Fulanun utawi si fulan iku jariun. Wong kang kendel wasujaun lan tegese kendel. Faqad kila mongko teman-teman wis diucapaken apa dalika mengkono-mengkono fulanun jariun wasujaun. Dan kata-kata itu sudah menggema di seluruh dunia ketika kamu masih hidup dulu. Qala dawu sapa rawi Abu Hurairah. Suma doroba nuli gepokaken sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biadihi kelawan astone Rasulullah ala rubati ngatasé dengkul ingsun. Berdawu ngono kuwi Kanjeng Nabi terus nyeblek dengkulku. Waqala lan dawu sapa Kanjeng Nabi ya Abu Hurairah. He Abu Hurairah. Ulaika awwalu khalqillah yus'aru bihim naru jahannam. Ulaika utawi mengkono-mengkono wong telu sing ditimbali Allah kawitan mang. Iku awwalu khalqillah kawitane makhluke Allah. Yus'aru kang diurupaken apa bihim ulaik. Apa sing diurupaken naru jahannama. Genine neraka jahanam. Sing pertama kali wong jegur neraka kuwi wong telu kuwi. Wan Ibnu Abbas anti riwayatake saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kala dawu sapa Ibnu Abbas sami tu ngrungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yakulu hale dawu sapa Rasulullah innan nara wa ahliha ya'ujuna min ahli riya. Innan nara satemene neraka wa ahlahalan penghunine neraka iku ya'ujuna padha jerit-jerit. Iku ya'ujuna padha bengok-bengok jerit-jerit sapa naran ahluha. Min ahli riya saking wong sing ahli riya. Kila diaturaken ya Rasulullah wahai Rasulullah wa kaifa ta'ujunar. Wa kaifa lan kados pundi ta'uju saged jerit-jerit apa anaru geni. Kala dawuh sapa Rasulullah min harrin nar allati yu'adzabu nabiha. Min harin nari saking panase geni alati kang yu'adzabuna kang padha disiksa sapa ahli nar biha kelawan nar. Wa fi hadzil fadhaih paniku tetep ing dalem iki pira-pira kaweleh. Kaweleh iki munculé keelekan sing sak nyatane. Iku ibrotun kena dadi bahan renungan. Iku ibrotun kena dinggo bahan renungan li ulil absor kedue pira-pira kang duweni pengangen-angen. Bagi wong sing atine peka, cerdas. Dikai contoh hadis loro ini sudah cukup untuk menjadi bahan renungan. Wallahu ta'ala Gusti Allah Subhanahu wa taala iku waliul hidayah. Zat kang nguasani pituduh. Bifadlihi kelawan anugerah Allah. Nah terus jatosipun ikhlas lan riak niku dos pundi? Fa ing kulta mongko lamun takon sapa sira. Fa akhbirna haqiqatil ikhlasi war riak wa hukmihima wa ta'sirihima fil amal. Akhbir mugi nyeritani sampean wahai Imam Ghazali naik to. Bonggih panjenengan kersa paring kabar keterangan an haqiqatil ikhlasi tentang sejatine keikhlasan. Waria ilan ria. Jatosipun ikhlas ria niku dos pundi to? Kula niku pun ngereng bolak-balik keterangan tentang ikhlas ria, tapi nggih dereng dok. Mbok sampean terangake sing genah. Wa hukmihi malan hukume ikhlas lan ria. Wa ta'thiri malan pengaruhe ikhlas lan ria fil amali ing dalem ngamal. Pengaruhe nopo hukume dos pundi? Fa'lam. Fa'lam mongko ngerti ro anal ikhlas sak temene ikhlas. Dalam lama ini munggu ulama kita iku ikhlason yono ikhlas loro. Ada dua ikhlas. Nomor siji ikhlasul amali murnine tumandan. Loro wa ikhlasu tolab ajrilan murnine ikhlasi nyuprek ganjaran. Faham? Mongko anapun utawi iku fahuwa mongko utawi ikhlasul amal iku iradatu taqarrubi ngarepaken keparek ilallahi maring Gusti Allah Azza wa Jalla wa ta'zimu amri lan ngagungaken perintahe Allah wa ijabatu da'watihi lan nyembadani pengundangi Allah wal ba'itsu taikang mendorong kang nangekaken wong sak niki lek maknane motivasine wal ba'itsu tawi kang memotivasi alai ing ngatasé ngamal iku al i'tiqadu sahihu iku ale tikodu ektekod keyakinan asohihu kang bener wadid dua dal ikhlasi utawi kosok balene iki ikhlas ikhlas mengama iku anifaku sifat munafik wawa utawi munifak. Nifak iku napa? Wa wa ta nifak iku ataqarrubu pengin deg-deg. Iku ataqarrubu kepengin parek. Ilama maring barang dunallahi kang sakliyane Allah Subhanahu wa taala. Wa qala lan dawu sapa Syekhuna guru ingsun. Wa qala lan dawu sapa Syekhuna guru ingsun. Ya Abu Bakar Al-Warraq rahimahullah an-nifaku utawi nifak munafik iku wa utawi nifak iku al-i'tiqadu keyakinan al-fasidu kang rusak alladzi kang huwa kang utawi keyakinan rusak mang iku lil munafiki tetep kedhe wong munafik. Keyakinan rusak tentang apa? Keyakinan tentang fillahi. Tentang Allah Azza wa Jalla. Walaisa lan ora ana apa nifak. Wa ya nifak. Iku mingqabil lil iradati saking bandingane irodah liilatin krono alasan dakarna kangus nutur sopo ingsun ha ing ilat fi maudi iha ing dalem panggonane ilat wa amal ikhlasu anapun utai ikhlas fitolabil ajri yang dalam nyuprih ganjaran iku fahuwa mongko utawi ikhlas fitolabil ajri iku iradatu nafil akhirati ngarepaken manfaat akhirat bi amalil khairi kelawan ngamal kebagusan ana ing dunya. Wa kana lan ana sapa sekhuna guru ingsun rahimahullah iku yakulu dawuh sapa sekhuna inau satemene al ikhlas fi talabil ajri iku iradatu nafil akhirati ngarepaken manfaat akhirat bi khairin kelawan kebagusan lam yurat kang ora dikarepaken apa khairin mang ora dikarepaken rodan ing jaluk ijol ya ta'adharu kang angel alahi ing atase rodan apa khairuhu kebagusane khairin bikai suturja kelawan sekirane diarep-arep bihi kelawan khairin apa sing diarep-arep tilkal manfaatu mengkono-mengkono manfaat artinya yang dimaksud ikhlas fitolabil ajri itu adalah menginginkan kemanfaatan akhirat dengan satu perbuatan baik yang perbuatan baik itu memang tidak pernah dilakukan kecuali memang untuk kepentingan akhirat dimana orang yang melakukannya memang sulit mendapatkan kebaikan itu kecuali melalui laku yang sudah dilakukan dengan mengharap ada kemanfaatan di akhirat yang diharapkan tadi. Wa qala al-hawariyuna wa qala lan padha matur sapa al-hawariyun pira-pira sahabate Nabi Isa matur li Isa maring Nabi Isa ibni Maryam alaihi salam mal kholisu minal a'mal mau tai nopo niku al kholisu wong sing ikhlas mau tai nopo iki niku al kholisu perkara kang murni minal a'mali saking amal kala dawuh sapa Nabi Isa wong sing murni ngamale iku aladhi wong ya malu kang gelem ngamal sapa ladhi lillahi krana Allah laya cibu kang ora mesti apa ayah madar pintong memuji ngelem hu ing ladhi ayah madar pintong ngelem hu ing ladhi alahi ing atase ngamal mang sapa sing ngelem ahad denung suwiji. Jadi maksud ngamal yang ikhlas itu ialah orang yang melakukan amal itu tidak mengharuskan dipuji oleh seseorang. Wa hadza utawi iki jawabane Nabi Isa iku ta'arudun. Iku ta'arudun meliringi niku nganjuraken litarki riai maring ninggal ria wa inama khosso angin pestine ngususaken hu ing soal pujiane wong sapa Nabi Isa hu ing soal dipuji seseorang bidzikri kelawan disebutaken murgoli anau krono satemene pujiane menungso iku akwal asbabi luwe kuate piro-piro sebab almasu sate kang nyampuri lil ikhlasi maring keikhlasane wong amal. Wa qala lan dawu sapa al Junaidu Syekh Junaid. Al ikhlasu tawi ikhlas iku tasfiyatul amali beningaken pira-pira ngamal dibeningno dibersihno minal mukat diroti saking pira-pira perkara kang mbutekaken ngamal. Dan itu tidak bisa benar-benar sempurna kecuali orang itu. Wa qala Junaid. Wa qala lan dawu sapa Junaidu Syekh Junaid al-Baghdadi. Al-ikhlasu ta'i ikhlas iku tasiyatul amali ngresiki pira-pira ngamal, beningaken pira-pira ngamal, diresiki dibeningno minal muqaddirat saking pira-pira perkara kang mbutekaken ngamal. Dan itu tidak akan bisa sempurna kecuali apabila seseorang menguasai dua hal. Yang pertama, benar-benar punya tujuan murni hanya untuk menghadap kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, mengeluarkan seluruh penyakit dan menghindari betul-betul jangan sampai penyakit hati itu masuk, mulai dari awal bergerak melaksanakan amal itu sampai selesai. Dan itu memang sulit karena masuknya afat penyakit hati itu bisa sewaktu-waktu. Wong para sahabat sendiri banyak yang merasa tidak sanggup, padahal mereka itu adalah generasi terbaik dari umat Islam ini. Oleh karena itu ada hadis yang menyatakan bahwa ikhlas itu rahasia Allah. Karena ikhlas itu rahasia Allah, tidak ada yang tahu sebenarnya siapakah orang yang ikhlas itu kecuali Allah sendiri. Wa qala lan dawu sapa al-Fudail kiye Fudail. Al-ikhlasu ta'i ikhlas iku dawamul muraqabati, terus menerusi ngerasa diawasi Allah, terus menerus ngerasa diawasi Allah. Wanisyanul khuzuzilan ngelalekaken pira-pira kepentingan diri, kulihas kabiane khuzuz. Wa hadza utawi iki keterangane Ki Fudel. Wa ya hadza iku al bayanul kamilu, penjelasan kang komplit. Wal aqawilu ta pira-pira pendapat. Wal aqawilu ta pira-pira rumusan. Bihadza tentang iki ikhlas iku kasiratun akeh banget. Mulane fala faidata. Mongko ora ana guna iku maujud fi taksirin akli ing dalem ngakeh-ngakehno kutipan. Badan kisah fil haqqa iki sause nerangaken pira-pira sejatine keikhlasan. Waqat qala teman-teman dawuh sapa sayyidul awalin wal akhirin, gustine wong dhisik lan wong buri rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Irsu ilang alikane disuni perso soko Kanjeng Nabi anil ikhlasi tentang keikhlasan. Pakola mengkodau soko Kanjeng Nabi takulu Rabbi Allah Ta'ala sumatas takim kama umirta. Takulu yakino siro ngucapo siro Rabbi Allah nunae Rabbi utai kang ngurusi ingsun, utai kang mengelola ingsun, utawi kang ngatur urip ingsun iku Allah Gusti Allah. Nek wis sumatas takib nuli istiqomah sapa sira kama umirta kaya oleh diperintah sapa sira. Aila takbud tegese aja nyembah sapa sira nyembah hawa ka ing kesenengan sira wa nafsa kalan nafsu sira wala takbud lan aja nyembah sira illa rabbaka kejaba ing pangeran sira wa tastaqim lan istiqomah sira fi ibadatihi ing dalem ngibadah ing Allah kama umirta kaya oleh diperintah sapa sira. Wa hadhi utawi kiki jawabane Kanjeng Nabi. Wa hadhi utawi kiki jawabane Kanjeng Nabi iku isharatun isharah. Iku isharatun keterangan ilaqat iku lima siwallah. Maring mutusaken sekabehane barang siwallah kang sakliyane Allah diputusaken an majra nadzari ing nggon lumakune pengangen-angen. Artinya dalam angen-angen yang ada dalam pikiran kita itu jangan sekali-kali ada sesuatu selain Allah. Wa utai memutuskan segala sesuatu selain Allah ikwal ikhlasu sing darani ikhlas hakon kelawan sejatine ikhlas. Wadidul ikhlasi utai wali ane ikhlas iku arya udiarani ria wawa utawi ria iku irodati nafid dunia ngarepaken manfaat duniawi bi amalil akhirati kelawan tumandang kang bangsa akhirat. Sumaryaun uli kari-kari uteria iku durbani ana rong macem riaun mahdun wa riaun tahlid. Riaun madun yiku ria madun kang murni ria wa ria utahlitin lan ria kang campur-campur ya setengah ria setengah ikhlas. Fal madu mongko utai ria murni iku anturi darep ento ngarepaken sapa sira bihi kelawan riak murni mang ngarepaken nafat dunia ing kemanfaatan dunya la ghairu ora ana liyane yus kanggo dunya tok kuwi. Lah wa taklitu ta riak campuran iku anturi darep ento ngarepaken sapa sira huma ing dunia lan akhirat jami'an sekabiane naf'at dunia rupane kemanfaatan dunia wa naf'al akhirati lan kemanfaatan akhirat. Hadza utawi iki-iki panggerane riya iku hadduhuma dadi batasane riya itu hadduhuma jadi batasane ikhlas lan riya. Wa amma taksiruhuma ana punutai pengaruhi ikhlas lan riya ninggone ngamal iku fa'inna ikhlasul amali mongko sak temene murnine tumandang amal iku anta ja'ala arep yento dadiaken sapa sira alfi'la ing tumandang sira dadekno kurbatan ing niat ngibadah iku jenenge ikhlasul amal. Lawa amma ikhlasul talabil akhirah ana punutai ikhlasi wong golek talabil ajri golek ganjaran iku fa'an taj'ala mengko yen to dadiaken sapa sirahu ing ngamalmu sira dadana makbulan ingkang bisa diterima wa firal ajri kang sampurna balesane wa ta'zimilan oleh ngagungaken ing Allah wa nifaku ta'i kemunafikan iku yuhditu bisa melebur apa munafik al amala ing amal wa yukhrijulan bisa ngetokaken apa nifaku ing amal ditokaken an kaunihi saking anane ngamal iku kurbatan diarani ibadah mustahakon kang bisa berhak alahi ing ngatasé ngamal apa sing berhak asawabu ganjaran ngono ku ora bilwadi kelawan janji minallahi saking Allah Ta'ala waria'ul madhu mongko teria kang murni iku layaku norano periak mahdoh orana iku minal arifi saking wong sing podo ngerti inda badil ulama mungguwi setengah ulama wa ingkana lamun lan senajan ono apa riak ono iku abtola bisa mbatalaken apa riak nisfat sawabi ing separone ganjaran wa inda akhari lan mungguwi setengah maneh mungguwi sing liya maneh kot yakunu kadang-kadang ono waria uria almahdu kang murni iku minal arifi saking wong sing padha ngerti wa annahu lan sak temene riak mahdoh iku yudhibu bisa ngilangaken apa riak mahdoh bisa ngilangaken binis fil adhafi kelawan separune pira-pira kelipatan wa takhlitu tawiriya campuran iku yudhibu bisa ngilangaken apa riya takhlit birub il adafi kelawan sak prapate pira-pira teklikelan wa sahihu taikang bener inda sayyidina mungguwi guru ingsun rahimahullah iku anna riya asak temene riya almahdo kang murni kulayaku norano periak mahdo orana iku minal arifi saking wong sing marifat wong sing ngerti inda tadakuril akhirati nalikane ngeleng-ngeleng akhirat watakunulan ono wayakunulan ono periak mahdo ono iku ma'asahwi sertane lali wal muhtaru utai pendapat kang dipilih iku ana min taksiri riyai satu meniku setengah saking pengaruh riyak raful qablu tai ilange diterima wa nuksoni lan tegese sudo fisawabi ing dalam ganjaran wala takdirulan ora ana ukuran iku maujud Ora ana ukuran iku maujud tahu keduwe sudane ngamal. Binisin kelawan separo wala rubin lan ora seperapat. Wa syarqu hadhil masail utahe menjelasaken iki pira-pira masalah riya karo ikhlas iku ya tulu dadi dawa. Wakot sarohna lan temen-temen wis jelasake sapa ingsun ha ing persoalane riya lan ikhlas wis tak jelasno fi kitab Ihya Ulumuddin ing dalam kitab Ihya Ulumuddin syarhan kelawan keterangan mustaksian kang notok kang ngepol wa asbana lan wis ngatokaken sapa ingsun marekaken sapa ingsun alqaula ing keterangan fi asrori muamalatiddin ing dalam kitab asrori muamalatiddin fa ing kulta mongko lamun ngucap sapa sira takon fama maudhul ikhlas fama mongko tayo apa iku maudhul ikhlasi panggonane ikhlas panggonane ikhlas niku teng pundi wa fi ayyi taatin yaqau wa fi ayyi taatin lan ing dalem endine ngamal taat ya kau bisa tumiba napa ikhlas waya jibulan tegese wajib apa ikhlas fa'lam monggo ngerti sapa sira anal a'mala sak temene pira-pira ngamal inda badil ulama mungguwe setengah pira-pira ulama iku salah satu aksamen ana telu pira-pira bagian kismun utai sak bagian iku ya kok bisa terjadi fihi ing dalam kismun apa al ikhlasoni ikhlas loro wa kismun ejamian kelawan sekabiani wa waw utai kismun iku al ibadatu zuhirotul asriyah bahwa utai kismun ikwal ibadah turupong ibadah az-zahiratu kang pertelo kang bangsa lahir al-asliatu kang asli ini sholat jamaah lunga haji wa kismun sebagian mana ikulayako nguratu mibo dia yang dalam kismun apa sayon swiji-wiji minhuma saking ikhlas loro dan ada lagi sebagian amal yang kedua ikhlas itu tidak bisa masuk wa huwa taikismun ikwal ibadatul batinatu ibadah kang bangsa batin al asliatu kang bangsa asli ini iman, tawakal, tafwid dan lain-lain wakismun lan sebagian mana ya kau bisa tumibo fiing dalam kismun bagian mana apa ikhlasu tolabil ajri ikhlasnya nyuprih ganjaran duna ikhlasil amali dudu ikhlasnya ngamal wawa utawi kismun iku al mubahatu piro piro ngamal mubah al makhudatu kang bisa dialak dialap lil udhati kanggo persiapane ngamal ibadah kala dawuh sapa sayyikhuna guru insur rahimahullah inna kula amalin sak temene saben-saben ngamal ya tamilu kang bisa memper ya tamilu kang bisa memper apa ngamal bisa memper asorfa yang digunakan ila ghairillahi maring liyane Allah Ta'ala. Menal ibadati nyatane saking pira-pira ibadah asliati kang bangsa asal iku yako bisa tumiba fi ing dalem ngamal apa ikhlasul ngamali ikhlase ngamal. Fal ibadatu mungko te pira-pira ibadah al batinatu kang bangsa batin iku aksaru wa utayaka ibadah batinah iku yako bisa tumiba fiha ing dalem ibadah batinah apa sing tumiba ikhlasul ngamali murnine ngamal. Wa amma ikhlasu talabil ajri anapun utawi ikhlase nyupre ganjaran iku kolawus dawa sapa masayikhul karomiyati pira-pira gurune kelompok karomiyah layaka ora tumiba bil ibadati yang dalam pira-pira ibadah albatinati kang bangsa batin layaka ora tumiba po ikhlasu talabil ajri ora tumiba fil ibadati ing dalam pira-pira ibadah albatinati kang bangsa batin idh layak ya toli'i krana ora bisa ningali alaya ing atasing ibadah batinah sapa ahadun wong suwiji illallah kejaba Gusti Allah subhanahu wa suci Allah. Mulane famtana mongko dadi kacegah fiha ing dalem ibadah batinah apa sing kacegah dawa iria pira-pira daya tari iria mulane falam yuhtaj mongko ora dibutuhake apa sing ora dibutuhno ila ikhlasi talabil ajri maring ikhlase golek ganjaran. Wa kanalan ana sapa sayyikhuna guru ingsun rahimahullah iku yakulu dawuh sapa sayyikhuna idza arada tetkalane ngarepaken sapa al abdu kawula al mutaqarribu kang marek minallahi taala saking Allah taala bil ibadatil batin nanti kelawan ibadah kang bangsa batin ngarepaken nafat dunia yang kemanfaatan dunia bahwa mongko utai ngabek aitun halimalai kuria untiharani ria kultu ana kultu dao sopo ingsun Imam Ghazali ana yo ingsun diwi walayap udulan ora aneh ora aduh izan nalikane mengkono-mengkono bisane riak ning jurune ngamal batin apa sing ora doan yaku arep ento tumiba apa riak tumiba fikasire ning dalem pirang-pirang minawa ibadati saking pira-pira ibadah albatinati kang bangsa batin apa sing tumibu al ikhlasoni ikhlas luru wakadhalika kan kaya mengkono-mengkono bisa tumibu bisa terjadi dua ikhlas di dalam satu ngamal anawafilu utai piro-piro ngamal sunat iku yajibu mesti fihain dalam nawafil apa al ikhlasoni ikhlas loro jami'an bareng-bareng indah suruh inalikane arep tumandang wa amal mubah hatu anapun utai piro-piro ngamal mubah al makhudha tukang dialap lil udhati kanggo persiapan ing ibadah iku fa'in namaya kok wangi pestine terjadi tumibo fiha ing dalem mubahat apa sing tumibu ikhlasu tolabil ajri murnine nyupreh ganjaran duna ikhlasil amali dudu murni ning amal. Idhiya krono yau tawi mubahat iku latas luhu ora patut apa mubahat. Iku latas luhu ora patut apa mubahat ora patut. Antakuna arep ento ana apa mubahat binafsiha. Kelawan awak dhewe ni mubahat. Ora patut iku kurbatan dadi ibadah. Bal hiya bali utawi mubahat iku udatun persiapan alal kurbati yang ngatasi ibadah. Kok bulet, ngomoran bulet bagian ngunung kuwi segisi terus pun di ngamal nih kulek. Memang amal itu paket asli dari Allah, memang bentuke ngono kuwi gitu. Ku jenenge ngamal zahira asliyah. Dene salat, rukuk, sujud niku ngamal sing ketok sing asli paket yang Gusti Allah kudu ngono kuwi. Sing ngamal ibadah batina asliyah niku. Iku dene iman, tawakal, sabar, syukur. Lha niku jenenge ngibadah batin sing asli. Nah, enten tumandang sing secara bentuk keaslian niku duduk tumandang paket kang Allah. Begese boleh memilih. Dene sampean turu mangan niku ajeng model piye oleh. Tapi lek niku diniati nyuprih ganjaran, ngoten. Kudu enek niatane murni memang nandangi mangan, nandangi turu, nandangi nopo-nopo niku sedaya kangge persiapan ibadah. Lha niku jenenge ikhlasul ngamal. Dan faing kulta mongko lamun ngucap sapa sira hadza utawi iki keterangan soal ngibadah zahirah lan sak panunggalane iku mau diuhuma dadi panggonane ikhlas, ikhlas loro. Mulane fabayin mongko ngertelakno panjenengan lan maring kita waktahuma ing wektune ikhlas loro minal amali saking amal. Falam mongko ngerti sapa sira ana ikhlasul amali sak temene murnine ngamal mal fi'li sertane tumandang gawe iku yukorinu mesti barengi apa ikhlasul amal hu ing fi'al la mahalata hale mesti. Jadi ikhlase niat iku lho sakjane qasdu sayyi muktarinan bifi'lihi niku jeneng ikhlasul ngamal. Wala ya ta'khuru lan ora bisa keri apa ikhlasul amal anhu saking ngamale. Tapi wa amma ikhlasu talabil ajri ana pun untai ikhlase wong nyupreh ganjaran iku farubama ya ta'khuru kadang-kadang bisa keri apa ikhlasu talabil ajri anhu saking tumandange. Jadi kaya dene kanjeng Nabi lek pas dina Senin tangkle dateng garwane enek panganan apa lek dijawab boten wonten apa-apa terus langsung kanjeng Nabi niat poso sisan. Lha niku jenenge ikhlase golek ganjaran niku dibongguri. Lha niki nyangkut soal niat. Bon niku keterangannya dawa. Ini pun telas. Al-Fatihah.